Hari ini tiada senda dalam bicara, deru air mata merupakan segalanya. Sang hati bicara sendiri, bangunkan umat bina generasi. Di bumi yang bertuah ini, diriku mula mengenali matlamat hidup sebagai abdi kepada Allah, Allahu Rabbi. Diriku kini sebebas unggas, terbang riang di angkasa raya, menyanyi merdu irama kalbu. Indahnya, indahnya, oh indahnya, wahai generasi, dengarlah kesanan ini. Bumi ini, bumi bertuah, suburnya sesubur tanaman di lembah, melahirkan insan berjiwa tabah. Kutiplah mutiara, mutiara indah, untuk bekalan diri berpindah. Sebelum jejak kaki melangkah, sebelum penyesalan membawa padah, sahabat seperjuangan, usah digentar musuh di hadapan. Pandanglah di depan balasan Tuhan, syurga Firdaus menanti kalian. Teruskan, oh teruskan perjuangan menegak kebenaran. Di dalam kebungkaman akhir zaman, selagi hayat dikandung badan, wahai teman seperjuangan, dengarlah harapanku ini. Pohon untukku dalam doamu, diriku pejuang Islam yang satu, diriku pejuang Islam yang satu.